Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pembahasan terakhir kita pada minggu kemarin adalah tentang ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita baru membahas sepotong yang pertama dari ayat tersebut, yaitu firman Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Saat itu kita telah jelaskan bahwasannya mayoritas ulama tafsir menjabarkan bahwasannya yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat adalah siapa? Ini pertanyaan ini. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan kaum solihin. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa? An-Nisa ayat berapa? Ayat 69. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk meniti jalan yang lurus, Allah tidak mencukupkan hanya dengan mengajarkan kepada kita jalan yang lurus tersebut. Namun Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengiringi nasihat itu dengan peringatan, agar kita tidak menempuh jalan yang tidak lurus. Dan peringatan itu Allah sebutkan di dalam akhir ayat tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita dari dua jalan yang menyimpang. Golongan yang pertama adalah kaum yang dimurkai. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kaum yang sesat. Siapakah mereka? Siapakah orang-orang yang dimurkai? Dan siapa pula orang-orang yang sesat? Mayoritas ulama, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah ijma, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang dimurkai, adalah kaum Yahudi. Sedangkan golongan yang kedua, yaitu kaum yang sesat, adalah orang-orang apa? Nasrani. Bahkan Penafsiran itu muncul dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sudah menafsirkan itu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita hanya tinggal mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Ibn Hibban, Ibn Taimiyah dan Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal maghdhuba 'alaihim al-yahud." Kata beliau, sesungguhnya orang-orang yang dimurkai ad-dallina an-nasara, dan orang-orang yang sesat mereka adalah orang apa? Nasrani. Timbul pertanyaan, apa karakter orang Yahudi sampai mereka itu dikatakan sebagai kaum yang dimurkai? Dan apa pula sifat orang Nasara sampai mereka itu dicap sebagai golongan yang apa? Nah, ini kita harus pelajari ini supaya kita enggak memiliki sifat itu. Tentunya banyak ya karakter negatif yang dimiliki oleh kaum Nasrani dan kaum Yahudi itu banyak. Bukan hanya apa? Banyak. Itu cara orang Jawa Timur. Cara newong Banyumas apa? Akeh banget. Ya. Cuman sekarang kita ingin mengetahui apa karakter yang paling menonjol yang dimiliki oleh orang Yahudi sehingga mereka itu dimurkai. Dan apa pula sifat yang menonjol dalam diri orang Nasara sampai mereka itu berhak untuk mendapatkan label golongan yang sesat. Orang Yahudi adalah merupakan sesosok kaum yang terkenal banyak ilmu tapi enggan untuk mengamalkannya. Akeh ilmu ini, tapi apa? Moh ngamalakan. Itu karakternya orang apa? Yahudi. Makanya mereka berhak untuk apa? Dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya orang Nasrani. Orang Nasrani ini tersohor banyak amal, tapi amale orang nganggo ilmu. Ini kebalikan ya. Ini dua kutub yang saling bertolak belakang. Kalau orang Yahudi ilmune akeh, tapi orang gelem apa? Ngamal. Kalau orang Nasrani amale akeh, tapi orang nganggo apa? Ilmu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran berharga agar kita hati-hati dari dua sifat tercela tadi. Berilmu, enggak beramal. Atau sifat yang kedua apa? Beramal, enggak pakai apa? Kalau ada kaum muslimin yang punya ilmu tapi dia enggan mengamalkannya, berarti dia mirip dengan orang apa? Sebaliknya, kalau misalnya ada di antara kaum muslimin sing ngamal, buh dalile apa orang ngerti, sing penting melu-melu tanggane, sing penting melu-melu kancane, orang-orang yang beramal tanpa ilmu, maka mereka ini mirip dengan orang apa? Nasrani. Banyak gak ini yang terjangkiti dengan dua penyakit ini? Banyak gak? Bahkan mungkin kita masih terjangkiti penyakit ini nih. Kita ilmunya banyak, ngajinya rajin, tapi yang diamalkan cuma sedikit. Kebalikannya masih banyak di antara kita yang mengamalkan sesuatu orang ngerti kan dalilnya orang. Itulah kenyataannya. Makanya pertemuan hari ini dan pertemuan besok atau minggu depan kita akan mengkupas dua penyakit ini. Wah Ustaz, apa hubungannya sama tafsir Ustaz? Kita tuh yang penting tuh tahu tafsirnya ini orang Yahudi, ini orang Nasrani. Sudah selesai Ustaz. Ngapain kita itu berpanjang lebar? Surat Al-Fatihah bepi rong wulan rantong-tong. Suwe temen. Nek nongkono si nyong ngajine sewengi surat Al-Fatihah rampung. Apa sih tujuan kita belajar tafsir Pak Bapak, Ibu-ibu sekalian kemana? Apa tujuannya? Hah? Supaya kita mengamalkan. Jadi tafsir itu apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Orang belajar tafsir, kemudian kehidupannya tidak berubah. Ilmu itu hanya sebatas wacana yang ada di kepala. Buat apa? Tujuan orang ngaji adalah untuk mengamalkan. Kalau dia itu cuma sekedar di kepala dia, cuma sekedar sebagai wawasan saja, kemudian gak tahu apa hubungannya dengan realita dalam kehidupan, apa gunanya dia belajar ilmu agama? Terlebih lagi apa gunanya dia belajar ilmu tafsir? Maka yang akan kita kupas pada malam hari ini adalah penyakit yang pertama, yaitu ilmu tanpa apa? Amal. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran maupun hadis Nabawi yang memberikan ancaman bagi orang-orang yang berilmu tanpa amal. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Di dalam surat As-Saff ayat 2 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun?" Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu mengucapkan yang tidak kalian praktekkan? Dan ini banyak. Ngomongnya pintar, tapi prakteknya nol besar. Kalau menasehati orang lain luar biasa, tapi kehidupan dia sehari-hari mendustakan nasihat yang dia sampaikan, alias dia tidak mempraktekkan apa yang dia nasihatkan kepada orang lain. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Hal tersebut sangatlah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau suatu ketika kita itu merasa resah. Tidak sedikit orang yang pintar berbicara, guru atau orang yang biasa memberikan nasihat kepada orang lain, tidak sedikit di antara mereka yang sebenarnya hatinya itu merasa resah dan tidak tenang. Apa pasalnya? Karena dia itu saat itu sedang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sembarang kemurkaan, tapi sebuah kemurkaan yang besar. Kata Allah, kabura. Kemurkaan yang besar. Jadi Allah sangat benci dengan orang-orang yang berilmu, namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Senada dengan ayat ini, silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 44. Dan juga surat Hud ayat 88. Al-Baqarah 44 dan surat Hud ayat 88. Ini ayat yang dua ini senada dengan ayat 2 sampai 3 dari surat As-Saff. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga banyak. yang mengingatkan kita agar kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Al-Albani. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi, pada malam Isra. Isra itu peristiwa Isra Mi'raj ya. Peristiwa apa? Isra Mi'raj. Pada malam Isra, saya melewati atau diperlihatkan ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqaridha min nar. Saya melewati sekelompok orang yang lidahnya sedang dipotong dengan gunting dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dipotong. Sedangkan sariawan saja kita sudah apa? Sudah ngeresulo. Apalagi dipotong. Dan dipotong bukan hanya dengan gunting biasa, gunting yang terbuat dari api neraka. Qultu man haula? Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan yang begitu mengerikan, dia bertanya kepada malaikat yang bersama beliau, yang memandu beliau. Qalu khutaba'u min ahli dunya. Orang-orang tersebut adalah para khatib. Para khatib. Para khatib di dunia. Dai. Ustaz. Kiai. Mubaligh. Apa salahnya mereka? Masa mubaligh kok malah apa? Malah dipotong lidahnya. Kata malaikat tersebut, kanu ya'murunan nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitaba afala ya'qilun. Mereka itu memang khatib, tapi mereka itu gemar untuk mengajak orang kepada kebaikan, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri, alias tidak mempraktikkan apa yang apa yang disampaikan. Wahum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca al-kitab. Afala yaqilun, tidakkah mereka berpikir? Jadi dai, jadi ustaz itu berat, Pak Bu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, enak ya jadi kiai, sekali melebu suarga tok, sudah punya tiket masuk apa? Surga. Bahkan ada yang pernah cerita sama saya, di suatu daerah, ada seorang kiai, yang katanya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, saya sih enak sudah dijamin masuk surga. Kalian itu masih capek. Subhanallah. Berat. Jadi ustaz, jadi kiai itu berat. Namun sayangnya tidak sedikit orang yang sadar. Tidak sedikit orang atau sedikit orang yang sadar. Termasuk guru-guru. Ini banyak bapak guru di sini. Ini bukan cuma kiai ya. Bukan cuma kiai. Bapak-bapak guru ini di sekolahan sukanya memberi nasihat kepada siswa kan? Ya enggak? Iya. Tapi lihat prakteknya. Lihat praktek kita. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang yang terancam dengan siksaan yang sudah kita sampaikan tadi. Siksaannya mengerikan. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhirat lisannya akan dipotong dengan gunting dari api. Setelah terputus dikembalikan lagi, dipotong lagi. Terputus dikembalikan lagi seperti semula, dipotong lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di dalam suatu masa yang satu hari lamanya sama dengan 50,000 tahun di dunia. Malaikat. Tapi anehnya, masih banyak orang yang tidak peduli dengan pengamalan ilmu. Seorang ulama besar yang bernama Imam Az-Zahabi, beliau pernah berkata, wa ammal yaum, adapun di masa ini, di masa beliau, fama baqiya minal ulumil qalilati illal qalilu fi unasin qalil. Adapun di masa ini, ilmu yang tersisa dari ilmu yang sedikit, itu hanya sedikit. Kita punya ilmu, ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu banyak apa sedikit? Sedikit. Maka dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian diberi ilmu itu cuma sedikit. Kata Imam Az-Zahabi, ilmu yang sedikit ini yang Allah berikan kepada kita, yang tersisa tinggal sedikit. Itu pun yang memiliki ilmu yang sedikit itu hanya orang yang jumlahnya enggak banyak. Ma aqalla man ya'malu minhum bidzalikal qalil. Lebih sedikit lagi orang yang mengamalkan ilmu yang sudah sangat sedikit tersebut. Berarti bisa dibayangkan sedikitnya itu berapa? Pertama, ilmunya yang Allah berikan sedikit. Dengan mundurnya waktu, ilmu itu tambah apa? Sedikit. Ah, yang punya ilmu sedikit itu cuma apa? Sedikit. Nah, di antara sedikit orang yang punya ilmu itu, yang mengamalkan ilmu lebih sedikit lagi. Perkataan ini diucapkan oleh seorang ulama yang hidup pada abad keberapa? Az-Zahabi. Ahli sejarah fenomenal. Ah, orang ngerti. Tahunya siapa? Hah? Hidup pada abad ke-8 Hijriah. Abad keberapa? 8. Sekarang kita hidup pada abad keberapa? 15. Kalau Imam Zahabi hidup sampai ke zaman kita, entah apa yang akan diucapkan oleh Imam Zahabi. Maka, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, pernahkah kita merenung di dalam kesendirian kita? Dari sekian banyak ilmu yang kita dapatkan di dalam majelis taklim, di dalam pengajian, berapa sih yang sudah kita praktekkan? Ataukah kita itu hanya sekedar menumpuk, menumpuk, menumpuk wawasan atau wacana di dalam otak kita? Saya suka melihat pengajian yang dihadiri oleh banyak orang. Apalagi di Purbalingga ini. Tapi di satu sisi, terkadang kita perlu mengelus dada. Ternyata dari sekian banyak orang yang hadir itu, berapa persen di antara mereka yang mengamalkan ilmu yang didapatkan? Maka alangkah baiknya, mulai detik ini kita coba, setiap dapat ilmu sedikit, amalkan. Entah itu yang kaitannya dengan akidah, atau kaitannya dengan ibadah, atau kaitannya dengan akhlak. Tentang akidah, sudah lama ngaji, tapi masih percaya dengan mitos. Nek ora dipitoni, yengko nek anake lahir apa cilaka. Yo jaruku wong iki wis suwe le ngaji si percaya mitos. Begitu dapat nyewa ruko, nyawa ruko nih ya. Kok ketepatan nomor rukonya itu 13. Wah, sial lagi. Padahal ya sering ngaji, masih percaya dengan khurafat. Apa gunanya belajar ilmu banyak kalau misalnya enggak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Akidah, ibadah. Sudah belajar, diajarkan sama ustaz cara sholatnya bagaimana, cara puasanya bagaimana, panggah bae. Sing penting nyong biyen sinau karya kakine nini kaya kiye ya kaya kiye. Tak berubah. Ilmunya sudah dimiliki tapi enggak dipraktikkan. Akhlak sudah tahu bahwasannya Nabi itu melarang kita minum pakai tangan apa? Kiri. Masih banyak orang-orang yang rajin ngaji minumnya pakai tangan apa? Kiri. Banyak. Sampai-sampai kadang ditegur oleh cucunya sendiri. Mbah, kok minumnya pakai tangan kiri? Ya kalau misalnya mbah yang low profile mungkin, oh iya matur nuwun. Tapi kalau mbah yang apa? Bayi ngerti apa? Akhlak. Sudah betapa banyak akhlak yang kita pelajari. Coba berapa yang sudah kita pelajari? Kepandaian itu bukan diukur dari banyaknya ilmu yang dimiliki, bukan. Tapi kepandaian seseorang itu diukur berapa ilmu yang dia amalkan. Kata Al-Fudail Ibn Iyadh, "La yazalul 'alimu jahilan bima 'alim hatta ya'mal bihi." Orang yang berilmu itu masih dianggap bodoh selama dia belum mengamalkan ilmunya. "Wa idza 'amila bihi kana 'aliman." Manakala seorang itu mengamalkan ilmunya, saat itulah dia dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai orang yang berilmu. Jadi gak usah silau dengan gelar KH, Doktor, MA, LC, SAG. Gak usah silau dengan gelar-gelar tersebut. Lihat amalannya bagaimana. Lihat prakteknya bagaimana. Sekalipun dia itu profesor, doktor, MA, apalagi? Hah? Sekalipun dia itu memiliki seluruh gelar tersebut ditambah dengan kiai haji di depannya. Tapi nek salat mangsane salat ya orang mangkat nang masjid itu bukan orang pinter. Namun kebalikannya, enggak punya gelar. Gak punya apa? Gelar. Mungkin di masyarakat dia dipandang sebelah mata karena status sosialnya yang rendah, pekerjaannya yang remeh, orang miskin. Tapi orangnya itu rajin sholat berjamaah di masjid, rajin berinfak meskipun dia itu serba kekurangan. Inilah orang yang alim. Inilah orang yang berilmu, bukan yang tadi. Itu barometer menentukan orang yang berilmu dari orang yang bodoh menurut seorang tabi'in atau seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Al-Fudhail bin Iyadh. Mengukur ilmu itu bukan dengan banyaknya yang dimiliki. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Laisal 'ilmu ma hufiz." Ilmu itu bukan yang dihafal. "Al 'ilmu ma nafa." Ilmu itu adalah yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang dipraktikkan, itu yang bermanfaat. Jadi, orang menilai seorang alim itu adalah bukan mesti sekian ratus hadis yang dia hafal. Dia sudah hafidh Quran, sekian buku dia pernah baca, bukan itu. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, ilmu yang hakiki adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dipraktikkan oleh orang yang memilikinya. Kita pernah menukil ya, pada dulu sudah berapa bulan, perkataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 'ashra ayatin. Kami para sahabat Nabi, kata Ibnu Mas'ud, kalau sudah belajar 10 ayat dalam Al-Qur'an, lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Kami itu enggak akan meninggalkan, enggak akan pindah ke 10 ayat berikutnya sampai kami itu paham maknanya dan mengamalkannya. Berapa ayat? 10 ayat. Bertahap belajarnya 10 ayat. Paham, diamalkan. Enggak akan pindah kecuali setelah apa? Diamalkan. Baru tambah lagi 10 ayat. 10 ayat, tahu maknanya, diamalkan, pindah lagi. Itu prakteknya siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Saya dan jenengan lebih tahu bagaimana kondisi kita masing-masing. Itu adalah keberuntungan yang bersifat ukhrawi. Jadi kalau orang mengamalkan ilmu, dia akan untung dunia dan apa? Akhirat. Kalau di akhirat untungnya, dia akan mendapatkan ridho dari Allah dan dia akan selamat dari siksa neraka. Itu keuntungan apa? Ukhrawi. Keuntungan duniawi. Apa keuntungannya orang yang mengamalkan ilmu? Banyak. Di antara keuntungannya adalah ilmu tersebut akan awet. Di mana? Di kepala kita. Nah, ini sering orang bertanya ini, Ustaz. Sinau siki urung ngasi umah nembe metu sekang masjid, ilmune wis apa? Mabur. Itu gimana caranya Ustaz? Apa nyongnya ujarku ora bodoh-bodoh banget loh Ustaz loh. Biasanya ujarku rapatku ya 7-8 itu kan masih mending gitu lah. Kenapa kok ilmu ini cepat sekali hilang? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu akan menyeru, memanggil amal. Ilmu itu memanggil amal untuk ikut di belakang dia. Ya, orang sudah punya ilmu, ilmunya itu akan nyeluk-nyeluk ke amal-amalnya neng-neng melu gitu. Maksudnya setelah punya ilmu dia apa? Dia amalkan. Kata beliau, fa in ajabahu wa illa rtahal. Kalau seandainya amal itu manut, dipanggil sama ilmu, maka ilmu itu akan awet, akan melekat di kepala kita. Wa illar tahal, kalau misalnya ilmu amal-amal tadi enggan, mohlah senganah melaku dewek. Enggan nih, maka ilmu tersebut akan musnah, akan cepat pergi. Realita kehidupan sehari-hari itu membuktikan kebenaran perkataan Ali bin Abi Thalib tadi. Kalau kita ingin ngapal doa sesudah makan, zikir pagi sore, doa untuk pergi ke masjid. Kalau kita mau duduk serius ngapal, itu paling gak butuh waktu sehari. Ya, pergi ke masjid, kemudian doa, zikir pagi sore, doa sudah makan. Itu sebenarnya gak butuh waktu yang panjang, asal kita serius kita hafal. Banyak orang bisa ngapal, tapi yang jadi pertanyaan, berapa lama apalah itu tahan di mana? Di kepala. Dan banyak orang yang mengeluh, ujarku lo nyong wis apal donga bar ma'am sing bener sing hadisnya soheh. Ujarku ya nyong wis apal doa pergi ke masjid, tapi kok kur sedina wis apa? Le ngapal sedina mut nembe sedina wis apa? Ilang maning. Kenapa? Jawabannya mudah. Kalau kita ingin ilmu tersebut nempel kayak perangko, caranya mudah apa? Praktekkan. Jadi kalau misalnya kita ingin doa sesudah makan gak cepat hilang, habis setiap makan itu yang donga. Aja kor, oh, apa? Antop tok. Ah, yang penting alhamdulillah. Lo kan ikan anak Jawa nih, alhamdulillah apa? Doa pergi ke masjid. Lah, Jawa banget Ustaz. Ya, Anda mengatakan panjang, Anda mengatakan susah. Padahal setiap hari jenengan itu pergi ke masjid. Jenengan pergi ke masjid itu apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Hah? Malah ada pergi ke masjid karo memasjid kok karo udut. Ya Allah ya Rabbi. Nek ora karo singsot ya. Kayak orang mau ke kali saja pergi ke masjid sampai apa? Double singsot. Ada doanya. Allahumma ja'al fi qalbi apa? Nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura waj'al fi nafsi nura waj'alni nura waj'alni nura. Sitawamani masih ada lagi. Makanya beruntunglah orang-orang yang rumahnya jauh dari mana, waktunya cukup gak baca apa donga. Omae kur selangkah ngarepe wis apa? Musala. Ya janggleng disit ngarep apa? Urung rampung lendonga. Itu kalau orang yang mengamalkan apa? Doa. Kalau orang yang enggak peduli lah dongan-dongan ngapa? Cepat lupa karena enggak dipraktikkan. Sama dengan zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore itu manfaatnya luar biasa. Di zaman ini banyak orang yang kesurupan. Di sekolah, di tempat kerja, di pabrik, di toko. Banyak orang kesurupan. Salah satunya adalah karena dia itu tidak memakai perisai ketika dia itu keluar dari rumahnya. Apa tamengnya? Tamengnya ya zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore. Zikir pagi adalah zikir yang dibaca. Waktunya adalah ba'da subuh atau mulai dengan masuknya fajar sampai apa? Sampai terbitnya matahari. Itu waktu membaca zikir pagi. Kalau zikir sore itu dibaca dengan masuknya waktu asar sampai terbenamnya apa? Matahari. Apa saja banyak zikirnya. Ada kulhu 3 kali, falak 3 kali, nas 3 kali. Subhanallah wa bihamdih 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal sekali. Kalau bisa ditambah 10 kali lebih bagus. Kalau 100 kali lebih bagus lagi. Ada lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Tambah lagi bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim 3 kali. Tambah lagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula 3 kali. Oke, teman-teman. Ya waktu nentong go zikir tok. La haula wala quwata illa billah. Nonton film India 3 jam. Ora kerasa waktu ne entong. Itu zikir tadi itu kalau dikumpulkan. Itu gak nyampe 1/2 jam bacanya. Gak nyampe apa? 1/2 jam. Itu pun fleksibel. Kita gak harus duduk di musholla atau di masjid. Sambil berjalan kita boleh. Sambil nyapu kita boleh. Sambil nyirami kita boleh. Kalau matun ya orang apa lah. Yang penting apa? Zikir. Gak masalah. Tapi karena kita tidak mengamalkan ya. Ini penyakit yang pertama. Dan semoga kita terhindar dari penyakit ini. Yaitu penyakitnya orang-orang Yahudi. yang punya ilmu dan tidak mengamalkannya. Maka coba mulai detik ini kita ingat-ingat apa ya ilmu yang sudah saya miliki. Jadi kita itu berusaha setiap nafas yang kita hembuskan di dalam 24 jam ini kita pikir sambil berjalan. Kita berjalan ini ke masjid. Oh iya, saya sudah punya ilmu kalau jalan ke masjid itu adalah ada doanya, praktek. Begitu akan masuk ke masjid. Oh iya, saya sudah belajar kalau ngelepas sandal itu dimulai dari apa? Hah? Kiri dulu. Kemudian masuk masjid mulai pakai apa? Kanan dulu. Masuk pintu masjid ada doanya, baca doa. Sampai ke masjid, oh iya, ada ilmunya. Kalau masuk ke masjid itu harus sholat apa? Tahiyatul masjid. Setelah selesai tahiyatul masjid, azan. Azan dikumandangkan, oh iya, kalau sudah mendengar azan kita itu diperintahkan untuk apa? Menirukan. Selesai azan, ada doanya. Antara azan dan qomat, kata Nabi SAW, disunahkan untuk banyak untuk melakukan sholat qobliyah. Setelah sholat qobliyah masih ada sisa waktu, kita gunakan untuk apa? Berdoa. Kemudian takbiratul ihram. Terusnya. Jadi sebenarnya setiap detik itu ada ilmunya. Ketika akan makan. Ketika apa? Akan makan. Sebelum makan baca apa? Ketika makan mulai dari mana? Dari pinggir apa dari tengah? Itu semua ada aturannya. Ya. Jadi kalau ada nasi itu kita mulainya dari mana? Langsung to the point ke tengah atau lewat pinggir-pinggirnya? Itu ada aturannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis makan apa yang kita kerjakan? Bergaul suami istri, apa yang perlu kita lakukan begitu pertama kali masuk rumah, apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau punya anak, bagaimana? Banyak itu semuanya itu ada ilmunya. Tapi yang jadi pertanyaan, sudahkah kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan? Akeh banget ya Ustaz. Kalau kita cicil akan terasa ringan. Jadi misalnya sekarang nih sudah punya ilmu apa? Jadi oh iya aku wis ngerti ana donga mlaku memecit. Ah itu coba praktekkan. Sudah bisa nanti lanjutkan dengan ilmu-ilmu yang berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Yeah. Apa yang kita lakukan, seandainya orang tua kita itu sering menasihati kebaikan, tapi dia tidak melakukannya. Jawabannya, taati nasihat tersebut. Taati nasihat tersebut. Jadi jangan ngomong, ramai ngongkon-ngongkon sholat, mangsane adzan malah nonton TV. Yang moh melu sholat, kayak gue. Salah. Nah, jadi kalau ada orang menasihati kita, kok dia tidak mengamalkan, terima nasihatnya. Asal nasihatnya apa? Bagus. Jadi kalau orang tua kita memerintahkan kita kebaikan, dan itu baik, ada tuntunannya, praktekkan. Sudah, praktekkan. Setelah kita praktekkan, kita balik nasihati orang tua kita. Ya. Kita balik apa? Nasihati orang tua kita setelah kita mempraktekkan nasihat dia. Ya beda, nasihati orang tua itu bahasanya apa? Harus santun. Ya, beda antara kita negur anak TK sama kita bicara dengan apa? Orang tua. Orang tua bagaimanapun juga minim ilmunya, tetap dia itu merasa lebih banyak makan asam garam. Nah, ada tata caranya kita menasihati orang tua. Nah, tidak bersifat doktrin, tidak bersifat menyuruh, tidak bersifat menghakimi atau memvonis. Banyak aturannya. Jadi ketika kita menegur orang tua pun, kita juga harus menegur dengan cara yang elegan. Dengan cara yang santun dan sopan supaya bisa diterima. Ada lagi silakan. Iya. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Namun saya belum mendapatkan bahwasannya hanya terbatas pada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa apa? Ada. peluang orang-orang yang masuk hisab tanpa, yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab untuk melewati jalan tadi dengan selamat itu sangat besar. Tapi saya belum menemukan apakah itu hanya terbatas pada orang-orang itu saja sehingga menutup pintu buat orang-orang yang lain yang melewati hisab. Ini kan lain masalah ya. Antara kita mengatakan mereka sangat berpeluang dengan kita katakan tidak ada yang bisa masuk surga dengan selamat kecuali mereka. Ini kan beda. Nah, ini tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada juga orang-orang yang masuk surga dengan lancar seperti kilat meskipun dia itu adalah mengalami hisab. Meskipun dia itu mengalami hisab. Sekira cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.